Konsultasi Syariah. Ciri ahli surga, memiliki hati seperti hati burung. Pertanyaan, apakah hadis ini sahih? Akan masuk surga orang-orang yang hatinya seperti hati burung. Lalu seperti hati burung itu maksudnya bagaimana? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Hadis yang Anda sampaikan itu benar. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan Muslim dalam Sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum misla afidatit thair." Yang artinya, akan ada sekelompok orang yang masuk surga, hati mereka seperti hatinya burung. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Apa yang dimaksud manusia berhati seperti burung? Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi menyebutkan ada tiga pendapat ulama dalam memaknai orang yang hatinya seperti hati burung. 1. Orang yang hatinya lembut seperti burung. Sebagaimana pujian yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Yaman. Beliau mengatakan, yang artinya, ada penduduk Yaman yang datang di tengah kalian. Mereka manusia yang paling lembut hatinya. Pemahaman agama banyak di Yaman. Ada hikmah banyak di Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Ada orang yang hatinya mudah takut kepada Allah seperti burung, sehingga dia menjadi manusia yang mudah kembali kepada kebenaran, bukan anti nasihat. Merekalah yang dipuji Allah dalam Al-Quran, dan Allah gelari sebagai ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, yang takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama. Quran Surat Fatir, ayat 28. 3. Orang yang hatinya sangat bergantung dan tawakal kepada Allah seperti burung. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadikan burung sebagai lambang tawakal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian, sebagaimana burung diberi rizki. Dia berangkat dalam kondisi perut kosong dan pulang dalam kondisi perut kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Merekalah manusia pilihan. Hatinya lembut, mudah kembali kepada kebenaran, mudah menerima ilmu, mudah takut kepada Allah. Demikian, Allahu A'lam.